bukan lagi kekasihmu, karena kau sudahi semua ini tanpa kata, tanpa ucapkan dahulu kepadaku. Meskipun kau telah jauh, tapi kau selalu di hatiku. Meskipun kau bersamanya, tapi kau tetap di hatiku.